رجل من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فرحمتنا عزكم الله kita lanjutkan pembahasan kitab zakat dari kitab Umdatul Ahkam. Telah banyak yang kita uraikan terkait dengan masalah zakat, masih menyisakan dua hadis terkait dengan zakat kurban dan dua hadis terkait dengan zakat fitrah. Insyaallah akan kita upayakan diselesaikan pada sore hari ini, karena besar kemungkinan ini sore yang terakhir perjumpaan kita selama Ramadan insyaallah. Qala al-muallif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Umar al-Sadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengutus sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menarik sedekah. Fa'ila, maka dikatakan, yang mengatakan ya Rasulullah melaporkan sesuatu kepada Rasulullah SAW, Ma'a ibnu Jamil wa Khalid ibn al-Walid wa al-Abbas ibn al-Nabi, melaporkan tiga orang ini ya Rasulullah, ibnu Jamil, Khalid ibn al-Walid, Abbas paman Nabi, mana yang ini tidak mau memberikan zakatnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma yanqimu ibnu Jamil, tidak ada yang mencela ibnu Jamil, illa an kana faqiran fa abnahu Allah ta'ala, melainkan dia dulu fakir sekarang beri dia kaya. Yani untuk ibnu Jamil tidak ada udzur. Dulu dia miskin, tapi sekarang dia telah kaya. Mestinya dia harus mengeluarkan zakat. Wa ma Khalidun fa innakum tadhlimuna Khalida. Adapun Khalid, sesungguhnya kalian telah membolimi Khalid. Kenapa? Faqad ihtabasa adra'ahu wa ahtajahu fi sabilillah. Khalid ini telah mewarafkan baju besinya dan alat-alat perangnya di sebelah. Ini mungkin sebagai bentuk zakat, mungkin dalam bentuk sedekah, mungkin dalam bentuk wakaf. Dari kata-kata ihtadasa itu mengandung wakaf. Dia mewakafkan baju besinya dan alat perangnya untuk di sebelah. Artinya harta yang dia miliki semuanya di sebelah, sehingga tidak pantas diambil zakatnya. Rasul membela Khalid. Wa amma Abbas, ada pun Abbas paman Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, sahih hadis, maka zakatnya tanggung jawab saya. Wa mithluha, dan dengan semisal itu pula, dua kali lipat. Thumma qala, Rasul mengatakan kepada Umar, ya Umar, amma syar'at, wahai Umar, kamu tahu anna ammar rajuli sinu abi. Sesungguhnya paman seseorang sama kayak bapaknya. Entah. Hadis ini kalau dimanazirullah disebutkan oleh Malik rahimahullah menjelaskan bahwasanya urusan zakat itu dalam Islam diatur oleh penguasa, termasuk kerjaan para penguasa. Ya, Rasulullah SAW memiliki jubah alladzina ya'khudhuna jibayah, petugas-petugas pegawai-pegawai yang mengambil jibayah dalam bentuk zakat, sedekah, wakaf, hibah dan semisalnya. Baru di antaranya siapa kuat? Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan yang namanya zakat sekali lagi diatur oleh pihak pemerintah. Nah, sehingga amil, yang namanya amil zakat pada hukum asalnya dari pihak pemerintah. Yang mengurus zakat pada asalnya pihak pemerintah. Para tetap dikaitkan dengan masalah Baitul Mal. Namun kalau pihak pemerintah membolehkan swasta untuk membuka semacam badan amil zakat bas atau yang misalnya, atau mempersilakan pihak swasta untuk membuat amil zakat dan semisalnya, tidak bas. Yang penting ada perizinan dari pihak pemerintah. Ini hadis juga menjelaskan kepada kita Fadlullah Ibn al-Hattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah SAW mempercayai dia sebagai pegawai untuk menarik zakat. Ya, juga menunjukkan bahwa tadi diperbolehkan melaporkan syikayat, melaporkan orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat walaupun orang itu orang yang terkemuka, orang yang terpandang, semacam Khalid Ibn al-Walid, semacam Abbas tahunnya Rasulullah. Lapor kepada penguasa, Fulan tidak mau menunaikan zakat. Bahkan boleh, dan itu merupakan kewajiban para petugas-petugas zakat pemerintah melaporkan siapa saja yang tidak mau menunaikan zakat. Nanti pemerintah yang menentukan kebijakan. Kalau enggak ada udur, maka diambil dengan paksa. Kalau ada udur, dikasih udurnya. Wah, ada. Dan sekarang ini Ibnu Jamil tanpa udur, Khalid dikasih udur, Abbas ditanggung oleh Rasulullah SAW. Itu dalam kebijakan pemerintah. Tapi ada sini kalau tinggal saya pun Allah mengatakan kepada kita, orang yang dulunya fakir, dulu dia fakir, kemudian sekarang menjadi orang yang kaya, maka dia harus terus mengeluarkan zakat. Dulu dikasih zakat, sekarang kaya harus mengeluarkan zakat. Paham ya? Jadi status fakir miskin itu tidak akan sampai dia mati. Tergantung kondisi dia kemudian hari. Kalau kemudian hari dia kaya, maka fakirnya hilang. Jadi level miskinnya hilang. Dulunya dia dikasih zakat, sekarang harus mengeluarkan zakat. Barat menunjukkan pula yang memiliki zakat diambil dari orang-orang kaya. Juga di sini ada faedah yang berkaitan dengan Allah, yang namanya al-awqaf, harta-harta yang telah diwakafkan itu tidak terkena zakat sebab sudah status wakaf. Misal Anda memiliki kambing ratusan ekor sudah mencapai nisab, dikatakan kambing-kambing ini wakaf, hasilnya untuk wakaf, susunya untuk wakaf, semuanya untuk wakaf, maka tidak ada kewajiban zakat kambing ketika itu dikatakan hartanya sudah diwakafkan. Ini dari ucapannya Rasul, ihtabasa Khalid telah menahan, mewakafkan harta milik dia untuk kepentingan diri sendiri, maka ada udzur tidak mengeluarkan zakat. atau apa? Begitu pula harta yang dihibahkan sudah pidana. Paham ya? Orang yang menghibahkan barang sudah tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat hibah tadi. Yang dihadiahkan, yang dihibahkan, yang diwakafkan, yang diwasiatkan, yang sudah pindah tangan, pindah status, itu semua tidak ada zakat. Baik, sekarang yang dikasih hibah, apakah harus mengeluarkan zakat hibah? Ayahnya, orang yang dapat hibah, apakah harus mengeluarkan zakat hibah seketika ini juga? Dia jawabnya, jawab. Pak dia macet. Jawab. Gimana, Pak? Misalnya, saya dapat hibah. Apakah saya berkewajiban mengeluarkan hibah yang saya terima ini? Zakat hibah yang saya terima ini? Jawabannya? Tidak. Kenapa? Kalau tadi yang saya bahas, saya menghibahkan sesuatu pada orang lain, maka saya tidak punya kewajiban mengeluarkan zakat apa yang telah saya hibahkan. Itu punya orang lain. Sekarang orang menerima hibah, saya menerima hibah, apakah saya harus mengeluarkan zakat hibah yang saya terima? Ini sedang tuhaul gitu ya. Masya Allah. Jawabannya Rabbina Azzaullah harus dirinci dengan luas supaya lengkap. Jawabannya ya dirinci hibahnya dalam bentuk apa. Yep. Kalau hibahnya dalam bentuk barang-barang yang tidak terkena kewajiban zakat, ya gak ada zakatnya. Aku dikasih hibah tanah, dikasih hibah mobil, dikasih hibah sepeda motor, dikasih hibah rumah, dikasih hibah obor kain, dikasih hibah apa begitu. Ya sudah, itu bukan asraf zakawiyah, bukan harta yang terpasangkan, bukan zakat. Paham ya? Dan tidak bisa dikiaskan dengan harta panen, tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan yang terkena zakat ketika panen. Bukan. Juga bukan termasuk ringkas. Bukan termasuk ringkas harta temuan. Termasuk. Itu pembenaran orang lain pada kita. Tetapi orang tidak bisa berkata, kalau harta itu termasuk harta yang terkena zakat, maka digabungkan dengan apa yang telah kita minta. Tidak dikasih hibah uang. Nah, baru saya dikasih hibah uang 50 juta misalkan. Nah, nundung sampai kapoten ya. Ada kalau itu. Maka 50 ini digabungkan dengan uang yang telah saya miliki. Kemudian dihitung apakah sampai besok, apakah sudah total harta yang asalnya itu. Kalau mencapai besok dan total, maka itu dizakati sebagaimana harta asal yang telah kita miliki digabung, baik itu uang atau hibah emas atau hibah perak atau hibah kambing atau hibah sapi atau hibah unta atau semisal. Jadi paham? Baik ya. Juga ada jadi orang yang Allah menerangkan kepada kita diperbolehkan menanggung zakatnya orang lain. Diperbolehkan menanggung zakatnya orang lain. Dari mana? Ya? Dari ucapannya Rasulullah. Wa amar Abbas kahiyahaya. Wah itu. Kalau zakatnya Abbas, saya yang tanggung. Dan yang semisalnya. Di sini Rasul menanggung zakatnya orang lain. Zakatnya Abbas tidak menyimpan radhiyallahu ta'ala anhu. Misal Abbas terkena zakat sekian. Dia yang keluar, yang mengeluarkan siapa? Rasul. Ini untuk zakatnya Abbas. Hal itu diperbolehkan dengan dasar riwayat. Begitu pula yang berarti dengan Rasulullah kalau kita mengeluarkan zakat kepada orang lain. Ya saya boleh. Kan hukum asal zakat fitrah kan masing-masing kepala individu, individu muslim mengeluarkan zakatnya sendiri. Tapi boleh kita untuk sultan bukan kau sultan, itu merupakan kaya. Sekarang ada juragan kaya di babatan ini. Wes zakat fitrahnya sak babatan indah sayang orang. Misalnya sudah hitung aja berapa kepala itu. Kepala ya kan, tang kakal ya, kepala itu. Misalkan 1000 kepala, ya sudah. 1000 dikalikan 2,5 kg beras sama dengan nah, 2000 2500 kg itu berapa ya? Hah? 2 ton setengah. Nah, bisa 2 ton setengah dia keluarkan untuk jangka dalam sahabat. Tapi tidak wajib. Perbuatan ihsan, perbuatan baik. Elami. Jika di sini mengerti nasihat Allah, ada perkara penting yang harus diangkat. Ucapannya Rasulullah SAW, ya Umar ama sya'arta anna amar rajul yusidu wa abi wa imbar wa Allah. Pamannya Amun itu saudara bapak. Pamannya seseorang itu sama dengan bapak. Nah, ini kaidah yang sama. Al-am bimanzilatil ab. Yang namanya amun itu sama kayak ab. Begitu pula terkait dengan yang namanya khalid. Tahu khalid? Saudara ibu. Kata Rasul, al-khalid hiyal ummu. Yang namanya khalid saudara ibu sama dengan ibu. Ya. Maka ketika orang tua kita tidak ada, maka yang harus kita perhatikan adalah saudara saudara bapak kita. Am. Hah? Ketika ibu tidak ada, harus diperhatikan saudari saudari ibu. Allah. Ada apa? Al-am sinhu amr rajul sinhu abi. Al-khalat bi manzilatil um. Juga dia berkata ya, kalau ada seseorang yang ditinggal mati bapaknya dalam keadaan dia tidak punya apa-apa, maka yang bertanggung jawab untuk mengambil posisi bapak adalah amun. Amun yang harus menanggung nafkah ponakannya tadi. Nah, ibu mati. Kita terkait dengan paman harus disamakan kayak bapak. Paman terkait dengan ponakan juga demikian disamakan kayak anak sendiri. Begitu dia punya bapak, langsung tampil dari bapaknya yang mengurusi nafkah dia selama dunia. Halo, hadis yang berikutnya. Wa qala rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini radhiyallahu anhu dia berkata, lamma qala Allahu 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaum Hunain, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan harta baik, memberikan harta baik kepada Nabi alaihi salatu wasallam pada Hunain. Harta baik itu harta yang didapat oleh kaum muslimin dengan tanpa perang. Dengan tanpa perang. Baik, dengan tanpa perang. Begitu mau berhadapan dengan orang kafir, lari mereka, ketakutan dia. Meninggalkan harta yang ada, baik itu kendaraan, perhiasan, makanan, anak-anak, wanita, itu semuanya baik. Kalau ghanimah itu dengan pertempuran. Perang, menang, kalau itu harta yang mereka tinggalkan ya ghanimah. Kalau baik itu tanpa perang. Di sini disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan harta baik kepada nabinya alaihi salatu wasallam pada perang Hunain, qasama fin nasi. Rasul membagi-bagi harta itu kepada masyarakat. Wa fil mu'allafati qulubuhum. Dan Rasul memberikan harta baik kepada Allah, orang-orang yang diberikan hatinya. Ketika itu yang dimaksud adalah Abu Sufyan Sahar Dhar, semacam Aqra ibn Habis, semacam Uyainah ibn Husayn ibn Mihsan ibn Hasan, Uyainah ibn Hasan di Qawad. Mereka semua adalah tokoh-tokoh Quraisy yang baru masuk Islam. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasul memberikan satu orang 100 ekor kurma. Masya Allah. Berapa ekor? Berapa ya? Minimal 1,5 M. Satu ekor kontak 15 juta. Minimal. Lebih daripada itu. 1,5 M. Geludung. Ada kelar itu. Dikasih supaya dilembutkan hati. Tayyib katanya beliau, walam yurtil ansor syaita. Ketika itu Rasul tidak memberi sesuatu pun untuk sahabat ansor. Fakanahum wajadu fi anfusihim. Maka sahabat ansor pun mendapati sesuatu dalam hati mereka. Mereka punya kotak hati. Tak dapat ini. In lam yusibhum ma asabana. Sebab mereka tidak mendapatkan harta baik seperti yang didapatkan oleh orang lain. Itu adalah pendapat yang lainnya. Ya, laki-laki ini Nabi Muhammad SAW. Begitu dia sudah kumpul sama kaumnya, lupa sama kita orang. Semuanya dikasih, hartanya juga dikasih kepada kaumnya. Sementara yang berdampak berhubungan darah dengan kaum-kaumnya dia, bagi siapa apa. Masya Allah, itu kerentek apinya orang-orang Ansar. Sampai ketika Rasul dipanggil, fakatabahu, Rasul pun berkhutbah di hadapan mereka. Faqala, lu mengatakan, ya ma'asyar al-Ansar, wahai orang-orang Ansar, ala najidkum mullal bahadamullahu bi. Bukankah aku mendapati kalian dulu sesat, lalu Allah kasih tidak kasih hidayah kalian dengan sebab aku. Wa kuntum mutafarriqina fa alaqakum Allahu bi. Bukankah dulu kalian tercerai-berai, berpecah belah, lalu Allah lembutkan hati kalian dengan aku. Wa alatan fa aghnakum Allahu bi. Bukankah dulu kamu orang-orang yang miskin, yang terbiskin, lalu Allah kayakan kalian, Allah cukupkan kalian dengan sebab aku. Kullama qala syai'an, setiap kali mereka Rasul mengatakan sesuatu, qalu, mereka yang menjawab, Allah wa rasuluhu aman. Allah dan Rasulnya yang lebih memberikan amanah. Jadi enggak komentar, Allah wa rasuluhu aman. Allah dan Rasulnya yang lebih memberikan keutamaan. Nah jawab, qala Rasul, ma yamna'ukum man tujibu Rasulullah. Apa yang menghalangi kalian untuk menjawab pertanyaannya Rasulullah SAW? Kalau mereka mengatakan Allah wa rasuluhu aman, Allah dan Rasulnya yang lebih memberikan keutamaan. Kala Rasul mengatakan, lau syiktum lakultum cita nabi kata wa kata. Kalau kamu memenangi, pasti kamu akan mengatakan, engkau wahai Rasul, datang kepada kami demikian, demikian, demikian, lalu kami beginikan, beginikan, dulu kamu begini, kami beginikan. Menyebutkan semua keutamaan mereka dengan Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan setelah itu, ala tarhum ayat haban nasu bisyati wal ba'in wa tadhabuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ila diham. Apa kamu gak rilu bahwa orang-orang pulang membawa kambing dan unta, sementara kalian pulang ke rumah kalian membawa Rasulullah SAW. Mengatakan laulah tijuah, kalau bukan karena hijrah, lakuntum rajulan nasab. Sungguh aku ini termasuk laki-laki dari kalangan nasab. Walau serahkan nasib dia bersyukur. Kalau seandainya umat manusia menempuh suatu lembah, suatu jalan di lereng gunung, la salatu wa di ansar wa usyibah. Ini saya akan menempuh lembahnya ansar dan jalan lereng gunung yang ditempuh oleh orang-orang ansar. Al-Ansar syiarun. Ansar itu syiar. Syiar itu pakaian yang nempel langsung dengan kulit. Ini kulit, ini pakaian pertama, namanya syiar. Nah, ada syiar. Wannasu fitar. Sementara orang-orang fitar. Fitar lapis yang kedua. Ini fitar. Ini kulit. Ini pakaian lapis pertama yang nempel namanya syiar. Yang kedua namanya fitar. Itu menunjukkan dalam kita menunjukkan sahabat Ansar yang sangat dekat dengan Rasul alaihissalam sudah lengket dengan kulit. Belum mengatakan innakum satalqawna ba'di athar. sesungguhnya kalian nanti akan mendapati sepeninggalku athar. Athar seseorang yang tidak menunaikan haknya kalian. Minta hak tapi tidak menunaikan haknya kalian, itu athar. Fasbiru hatta talqauni al-khauf, sabarlah kalian hingga kalian berjumpa dengan aku di telagaku nanti. Entah. Panjang artinya Pak. Namun yang diinginkan oleh Muallif rahimahullah menyebutkan riwayat ini ialah satu kalimat. Pada kata-kata qasama binnasi wa fil muallafati qulubuhum. Rasulullah SAW membagi harta baik kepada masyarakat, terkhusus kepada muallaf. Muallafati qulubuhum. Menunjukkan yang namanya muallaf mustahid zakat secara syar'i, termasuk pihak yang dipentingkan dalam alokasi zakat. Mu'alaf itu banyak, karena makanya orang yang dilembutkan hatinya, termasuk mu'alaf orang yang masih kafir diharapkan keislamannya, itu mu'alaf. Ini orang yang masih kafir, belum masih kafir dikasih zakat supaya dia lembut hatinya, supaya terpanggil untuk membaguskan. Yang kedua, termasuk Allah dalam riwayat ini, orang yang baru masuk Islam dikasih harta zakat supaya semakin pokok keimanan. Kayak sekarang ini, Abu Sufyan, Abu Hanif, Uyain, Hasan, radhiyallahu anhu. Mereka semua tokoh-tokoh Kufar, tokoh-tokoh Quraisy yang baru masuk Islam. Dilembutkan ya, harta zakat dan rambu-rambu. Yang namanya mawar itu lihat dari orangnya. Kalau mawarnya kiri, dikira aja sudah senang. Ya. Jadi kalau mawarnya itu adalah mantan tokoh-tokoh Kufar, mantan tokoh-tokoh Nasar, mantan tokoh-tokoh Yahud, dan sekanting dengan ketokohnya. Jangan malah ini Pak, 2,5 kilogram berat. Kita lain sama dia. Hah? Gak punya pengaruh sama sekali. Rasulullah datang nih, 100 ekor unta untuk kamu. Hah? 100. Hah? 100. Masya Allah, 1,5 M. Belum dulu ya, ya. Hah? Nih, 1,5 M untuk kamu. Nih, untuk kamu. Nih, untuk kamu. Itu berpengaruh. Betul. Langsung menghujat di hati mereka. Kalau Tuhan menggunakan harta untuk meraih hatinya orang, plak, langsung kena 1,5 M. Sudah. Itu semangat mengomori mati. Dia akan kuat dengan ini. Dan itu enggak ketika orang bunyi. Rasulullah juga pernah memberikan dari Baitul Maqdis seseorang kepala suku yang diharapkan masuk Islam dan orang-orang kampung yang masih Islam. Ketika datang kepada Rasul dikasih ghanamun dainya jabal. Nah, dikasih kambing yang jumlahnya sangat banyak di antara dua gunung. Gunung sebelah sana sama gunung sebelah sana itu isinya kambing semuanya. Itu dikasihkan sama dia, bawa pulang untuk kamu. Masya Allah. Langsung bergegas dia kirim kambing-kambing tadi sampai pada kaumnya. Dia mengatakan, ya kaum aslimu, wahai kaum masuk Islam, cepat masuk Islam. Fa'inna Muhammadun yu'ti man la yakhsha taqwa. Muhammad ini ngasih sesuatu kepada kaum kirim. Loh, dengan tenang, kambing tidak dua gunung, berapa ribu dikalikan berapa juta ekor. Terus sekarang setengah kambing. Hah? 1 juta. 1,5. Dikarikan 1000 ekor. Berapa ya, Pak? Hah? 1,5 M. Baik. Pak Bino. Itu betul ya? 1,5 M. Masya Allah. Luar biasa. Lundur. Hah? Kena. Kena. Mati Islam semuanya. Itu dalam bukti untuk mu'allaf. Termasuk malam orang-orang seseorang yang muslim tanpa muslim kacau, pengemis, jahat, kejahatan dia sejak gimana maka jika harta zakat untuk dendam kejahatan. Contoh seperti, contoh seperti, seperti mana? Seperti, misal, di wilayah Wiyong ini, Wiyong luas Wiyong, apa sedikit? Nah, di wilayah Wiyong ini, akan ada komplotan preman jahat yang suka ngorek. Nah, tokohnya ini yang disahami oleh semua pihak, jangankan masyarakat bumi kita itu. Nah, kalau ini ngamuk nih yang kalau jalan kiri. Ini ngamuk kalau jalan kiri. Minta jatah. Kita harus melakukan kejahatan dia, dilebutkan dia, dikasih harta. Ini ada mana? Termasuk mustahil zakat. Di sini memang dimaksud Allah yang dibahas terkait dengan masalah zakat sekaligus upaya. Pihak pemerintah, pihak penguasa itu diberi wewenang, namanya apa? Nah, hak prerogatif. Alhamdulillah ya. Hak murni penguasa untuk menentukan kebijakan untuk siapa zakat ini. Mau dikasihkan mu'alaf saja, silakan. Mau dikasihkan takdir rezeki saja, silakan. Mau dialokasikan untuk mujahidin, silakan. Untuk gharimin, silakan. Untuk para muda, silakan. Itu semua tergantung kebijakan pemerintah. Di sini Rasul tidak memberikan sedikit pun untuk sahabat Ansar. Semuanya fokus untuk Allah. Tanya, temukan hak mobil pemerintah mengatur uang zakat. Jangan saya mengatakan ini ciri-ciri dia. Duh, kok bisa? Mentang-mentang ambil yang dikasih keluarga sendiri. Nah, ini dia. Duh, iya kan? Dia yang ambil petugas pemerintah, petugas pemerintah yang mengurus zakat. Dia punya kebijakan, kebijakan dan kewenangan murni. Kita harus bicara zakat itu. Kalau dia pandang ini orang malaf, layaknya zakat kasih. Walaupun kaumnya sendiri, walaupun tokoh masyarakat sendiri, itu boleh dengan perbuatan Rasul Alaihissalam. Ada tindakan asal itu wajar ya. Yang namanya fitrahnya manusia wajar memiliki sesuatu dalam hatinya. Bayangannya mereka dulu lo Rasul dakwah, kaumnya nggak ada yang nerima, kami yang nerima. Dulu maunya memerangi beliau, usir beliau. Kita yang nanggung, kita yang nerima, kita yang nampung. Kita berikan semua yang kita miliki, harta semuanya, sak tanah-tanah, sak rumah-rumah, di Madinah, di tempat Rasulullah. Kita mengorbankan nyawa Rasul. Semua itu Rasul. Ya, kalau sekarang begitu ada harta banyak, mengalami. Nggak ya? Kalau ingat-ingat kecuman familinya, tokoh masyarakatnya, kerabatnya, dan kita orang ini tidak apa-apa. Itu wajar. Tanya wajar. Makanya Rasul alaihissalam tidak menegur orang-orang serta kekayaan ini. Beliau hanya mengingatkan kepada mereka bahwasanya minnatul islami aqwamu. Anugerah Islam itu lebih besar daripada apa yang mereka berikan selama ini. Nabi mengatakan, bukankah kamu dulu sesat? Allah kasih hidayah. Hidayah lebih afdal, lebih besar daripada apa? Bukankah kamu dulu berpecah belah? Allah satukan hati kalian. Persatuan lebih agung, lebih mulia daripada apa? Sudah begitu, Nabi mengatakan, bukankah kamu miskin? Sekarang kasihkan pertanyaan. Sehingga lahir batin dapat. Kemudian Rasul Alaihissalam menjelaskan keutamaan sahabat Ansar seperti yang diterangkan tadi. Kalau ini secara global dalam dinasar Allah dibawakan yang dihadir dalam pembahasan zakat. Intinya mu'alaf itu termasuk mustahil zakat yang perlu diperhatikan secara khusus. Indah. Selesai pembahasan masalah zakatul mal. masuk pada pembahasan shodaqotul fitrah, zakat fitrah. Nah, sebelum diteruskan, ada penambahan faedah para pendukung terkait dengan masalah harta piutang kita, terkait dengan zakatul madyun, zakat uang yang uang kita yang diutang sama orang lain, piutang kita ke orang lain. Misal kita punya piutang di orang lain, apakah piutang itu di zakatnya? Jawabannya dirinci. Kalau orang yang berhutang kepada kita itu tidak diharapkan kembali, ya tidak diharapkan kembali, halas, itu dia uang hilang. Sebagian mereka mengatakan dizakati sekali, ya selebihnya sudah kayak uang hilang. Tetapi kalau yang menghutang kita itu orang yang mampu membayar, tidak kesulitan, mampu membayar, maka kita gabungkan dengan harta yang kita miliki. Digabungkan dengan harta yang kita miliki, itu masuk dalam kategori nisabnya. Sebab besar kemungkinan akan kembali kepada kita. Hadatullah. Wallahu ta'ala wa'alaikum. Bab yang terakhir, pembahasan tentang zakat fitrah. Qala al-mu'allifu rahimahullah, babu shadaqatil fitri. Bab shadaqah fitrah. Juga disebut dengan zakatul fitri, zakat fitrah. Kenapa dikatakan sebagai zakat fitri atau zakat fitrah? Shadaqatul fitri atau zakatul fitrah. Ada dua alasan di kalangan para ulama. Yang pertama ialah dikarenakan kewajibannya itu terkait dengan Idul Fitri. Tadi kewajibannya terkait dengan Idul Fitri. Zakat fitrah waktu yang paling afdal dikeluarkan sebelum berangkat ke lapangan untuk sholat Id. Sehingga dikatakan shadaqah fitri karena berkaitan dengan Idul Fitri. Yang kedua, ada yang mengatakan dikatakan sebagai zakatul fitri atau shadaqatul fitri dikarenakan fungsi zakat fitrah itu ialah tuhratan lisaimin minal lawwi warrafat. Fungsi zakat fitrah itu ya mensucikan orang-orang yang berpuasa dari tindakan dosa main-main yang dia kerjakan selama berpuasa, untuk mensucikan orang yang berpuasa. Sehingga dikatakan shadaqatul fitri atau zakat fitri, zakat untuk membersihkan jiwanya orang berpuasa. Hal buah dua-duanya para hukum yang dibawakan oleh para ulama. Kita baca riwayatnya. Qala al-muallif rahimahullah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitri aw qala Ramadan ala dzakar wal unta wal hur wal mamluk sa'an min dar aw sa'an min sha'ir. Qala ba'athal an-nasu bi nisfa sa'an min bu الصغير والكبير وفي لفظ أن يؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. Yang artinya katanya Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menfardhukan shadaqah fitrah, shadaqah Ramadan, atas laki-laki, wanita, merdeka, budak, satu sok kurma atau satu sok syair. Katanya Ibnu Umar, kemudian orang-orang menggantinya dengan setengah sok juga. Rasul mewajibkannya atas anak kecil dan orang dewasa. Di sebuah dalam pendapat yang lain, anku ada qabla khurujin nas ila shalah, zakat fitrah itu dikeluarkan sebelum orang-orang keluar sholat di lapangan. Masya Allah, di sini ada beberapa masalah. Yang pertama, hukum zakat fitrah. Jawabannya fardhu. Karena fardhu Rasulullah, fardhu, hukumnya wajib. Diwajibkan atas siapa? Atas semua pihak, laki, perempuan, kecil, dewasa, merdeka, budak, semuanya berkewajiban mengeluarkan zakat fitrahnya. Disebutkan dalam lafaz yang lain yang sahih, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Wallahi, maka zakat fitrah kewajibannya per kepala, bukan per kepala makanan, tapi per kepala. Jadi kalau zakat antum ada istri, ada 6 anak, berarti 8 orang. Ya. Atau istri 10 anak, 12 orang. Wah, per kepala. Per kepala. Baik dia laki atau perempuan, kecil, dewasa, gila, tidak gila, semuanya terkena zakat fitrahnya. Yang penting dari kalangan kaum muslimin. Menunjukkan orang kafir non muslim tidak ada zakat fitrah. Bayi yang dalam perut ibunya jadi enggak zakat fitrah. Enggak zakat fitrah. Baik. Pembahasan yang berikutnya ya Pak. Barakatuhu, ukuran zakat fitrahnya disebutkan satu shaa', shaa'an min tamr. Satu shaa' itu 4 mud. 4 mud, 1 mud sama dengan sepenuh 2 telapak tangan laki-laki dewasa normal. Kalau di kilogramkan menggunakan shaa' Nabi dengan shaa' Madinah, karena shaa' itu dari Madinah, itu sekitar 2,4 kilogram. Itu disebutkan sama Syekh Utsaimin rahimahullah dalam bukunya Najat dari Syekh Ramadhan. Itu kalau menggunakan takaran shaa' Madinah itu sekitar 2,4 kilogram. Oleh orang bisa digenapkan 2,5 c gampang. Kalau ya ukurannya sokor. Artinya mantap. Baik. Kemudian zakat fitrah itu dari apa? Disebutkan di sini dari kurma. Satu sok kurma, satu sok syair, satu sok guru. Apakah harus kurma? Apakah harus syair? Apakah harus guru? Jawabannya? Jawabannya pendapat jumhur ulama menyatakan tidak harus. Tetapi yang dikeluarkan adalah makanan pokok masing-masing negara. Dalilnya berikut ini. Saya bacakan dulu yang berikut. Al-Walidu rahimahullah an-Nabi Sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, "Kulna nu'tiha mizan ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sha'an min ta'amin." Kami dulu memberikan zakat fitrah di zaman Rasul alaihi salatu wasalam satu sok dari makanan. Padahal ta'am itu untuk semua makanan negara masing-masing. Au sha'an min tamr, sok kurma. Au sha'an min syair. Au sha'an min akhir, dari akhir. Akhir itu makanan yang dibuat dari tepung sama susu. Au sha'an min zabib, sok kis-kis. Makanan secara umum atau kurma atau syair atau akhir atau zabib. Disebutkan dalam riwayat yang lain, wa kana ta'amuna yauma idzin al-tamru wasy-syairu wal aqiq wasy-zabib. Makanan kami ketika itu ialah kurma, syair, akib dan kismis. Falamma ja'a Muawiyah, ketika datang Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu sebagai khalifah ketika itu. Wa ja'a Samra, dan datang Samra. Samra adalah guru. Himba. Katanya Muawiyah, "Ara muddan min hadhihi ya'dil mutayyib." Saya berpendapat satu mudnya Samra Himba sama dengan 2 mudnya syair. Artinya dia mengeluarkan himbahnya 2 mud saja. Dikarenakan satu mud kayak 2 mud. 2 mud Samra. Qala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id, "Amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu ala Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Adapun saya terus mengeluarkannya seperti yang dulu saya keluarkan di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Yani satu sok alias 4 mud, tidak 20, 4 mud. Hadis ini orang dengan Rasulullah yang dijadikan dalil oleh kebanyakan ulama yang dikeluarkan pada zakat fitrah adalah makanan masing-masing negara. Korma, zabib, syair, hirtah, akhir ketika ini makanannya orang-orang Madinah. Kalau Indonesia, makanannya beras. Maka pengeluaran adalah bentuk beras 2,5 kilogram mantap. Wallah ini barakallahu fikum. Satu sok beras. Apakah boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk makanan hewan ternak? Jawabannya tidak boleh, karena zakat fitrah bukan untuk hewan ternak, tapi untuk manusia yang miskin. Apakah diperbolehkan mengeluarkan zakat kita dalam bentuk perabotan, peralatan rumah tangga, pakaian-pakaian dan semisalnya? Jawabannya tidak boleh, dikarenakan tidak ada contoh Rasulullah. Apakah diperbolehkan mengeluarkan dengan bentuk uang? Jawabannya tidak boleh, menyelisih sunnah Rasul dan menyelisih amalnya para sahabat radhiyallahu ta'ala hum ajma'in. Terus dalam bentuk apa? Dalam bentuk makanan pokok masing-masing. Jadi paham ini? Baik. Sehingga wajib. Kewajibannya untuk semua pihak dari kalangan kaum muslimin. Satu sok 2,5 kilogram. Bentuknya beras untuk orang Indonesia. Kapan dikeluarkan? Disebutkan di sini dikeluarkan sebelum orang-orang keluar ke lapangan untuk sholat Id. Kapan itu? Subuh hari Id, sebelum ke lapangan bawa zakat fitrah, mampir kepada orang fakir miskin dikasihkan, kemudian berangkat ke lapangan untuk sholat. Kalau bilang untuk waktu penyerahan ada dua macam. Ada waktu yang diperbolehkan, ada waktu yang afdal. Waktu yang diperbolehkan satu hari, dua hari sebelum ini. Itu amalnya para sahabat radhiyallahu anhum. Disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhum, dulu mereka para sahabat biasa mengeluarkan zakat fitrah sehari, dua hari sebelum Id, dan ketika Id amilnya sudah siap menerima zakat fitrah. Dan riwayatnya sahih baru. Itu boleh. Sehari, dua hari sebelum Id. Akhirnya yang afdal mengeluarkan zakat fitrah sebelum ke lapangan dengan dasar hadis yang benar. Baik, untuk yang waktu yang boleh sehari dua hari sebelum Id itu mungkin diserahkan kepada amil. Amil yang langsung mengolah, dialokasikan kepada pemerintah yang telah menerima. Tapi kalau dikasihkan sebelum ke lapangan, atau mungkin kepada amil, jawabannya susah. Susah, karena batasnya tidak boleh melebihi sholat Id. Kalau ingin yang afdal, ya subuh habis sholat subuh, begitu terdapat khutbah Id di sholat subuh langsung antum berikan zakat fitrah kepada orang miskin. Sehingga jauh terus itu sudah terancam. Mana miskin yang mau kasih? Ini dilihatin 4 bulan atau 7 bulan saja. Begitu terdengar berita Id, subuhnya langsung ke rumah dia. Pak zakat dari saya. Pulang persiapan sholat Id. Atau kalau misalkan rumahnya berdekatan ke jalan, mandi-mandi persiapan, sudah sambil bawa beras zakat fitrah sambil Allahumma labbaik wa zakat. Tadi pulang tadi, Assalamualaikum Pak, zakatnya Pak. Oh iya. Terus pantas menuju ke lapangan Id. Itu kalau yang afdal sebelum sholat di atas diri. Tapi kalau memungkinkan, maka malam ini sehari dua hari seperti itu diperbolehkan. Baik, pembahasan yang lain yang belum diangkat sekarang ini. Iya, di mana tempat penyerahan zakat fitrah? Ya kan waktu tempatnya. Di manakah tempat penyerahan zakat fitrah? Jawabannya qanatina azakumullah. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyatakan wa amma makanu daf'iha fatudfa'u ila fuqara'il makan alladhi huwa fihi waqta al-ikhraj sawa'un kana mahalla iqamatihi aw ghayrahu min biladil muslimin. Adapun tempat penyerahan zakat fitrah diserahkan kepada fakir miskin tempat dia ada ketika itu waktu mengeluarkan zakat fitrah. Baik tempat itu tempat domisili asal ataukah tempat-tempat yang lain dari negara kaum muslimin. Kapan Anda berada, di mana Anda berada, waktu wajib zakat fitrah. Disitulah Anda keluarkan zakat fitrah. Kita Anda orang Surabaya. Hah, masya Allah, umrah Ramadan sampai Id. Ketika waktu mengeluarkan zakat fitrah di mana? Di Mekah atau di Madinah? Maka fitrah Anda dikeluarkan di Mekah atau di Madinah. Keluarga yang di rumah, di rumahnya masing-masing. Bahagia. Gitu ya. Nah, antum asli orang Bandung. Itu asalnya. Ketika menyerahkan zakat fitrah, antum di Babatan. Serahkan di mana? Bandung. Oh, boleh. Jawabannya Babatan. Nah, antum aslinya Bandung. Mertua aslinya Bogor. Tinggalnya di Babatan. Di mana Anda berada ketika waktu mengeluarkan zakat fitrah, disitulah Anda menyerahkan zakat fitrah Anda. Ada wakil barakallah. Tapi siapakah mustahik zakat fitrah itu? Siapakah mustahik zakat fitrah itu? Jawabannya penepati na'azakumullah, pendapat yang rajih dalam masalah ini, mustahib zakat fitrah hanya satu. Mustahib zakat fitrah hanya satu, yaitu fakir miskin saja. Ada ayat Al-Quran atau ayat yang ke-60 yang menjelaskan 8 golongan, itu dikhususkan dengan hadis Ibn Abbas. Dasarnya hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dikeluarkan oleh Abu Dawud wa Ibn Majah wal Hakim, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-sha'imi min al-lawdi wal-rafath wa tu'matan lin-nasari. Rasul menfardukan zakat fitrah untuk mensucikan orang puasa dari dosa dan perkara sia-sia yang dikerjakan, dan untuk makanannya orang-orang miskin. Rasul hanya menyebutkan orang miskin saja. Ini pendapat yang rajih para hukum, pendapat yang dikuatkan sebagian ulama kita. Ini pendapat yang dikuatkan oleh al-imam Syekh Muslim bin Taimiyah rahimahullah, juga Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Jazul Ma'ad, dan juga sejumlah ulama yang lain di zaman sekarang ini. Barakallahu fiikum. Nah, sehingga untuk zakat fitrah untuk fakir miskin, amir dan dapat, kecuali kalau dia miskin. Semuanya dan dapat, kecuali kalau dia miskin. Masya Allah, barakallah. Tetapi ya, Pak. Kapan waktu wajibnya zakat fitrah? Kapan waktu wajibnya zakat fitrah? Dengan waktu itu kita mengetahui kita termasuk orang yang wajib zakat fitrah. Jawabannya disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam bukunya Majalatul Rawat, beliau mengatakan waktu al-wujub, waktu wajibnya zakat fitrah adalah tenggelamnya matahari malam ini. Ghurub syamsi lailatul qadr, tenggelamnya matahari malam ini. Maka kalau kita memiliki kemampuan harta lebih, baik, sebelum terbenamnya matahari, maka kita berwajiban untuk mengeluarkan harta. Tapi kalau kita tidak memiliki yang lebih, hanya punya untuk hari ini saja, atau hanya punya apa-apa, sampai terbenamnya matahari malam ini, sampai malam ini, maka tidak ada kewajiban zakat fitrah. Walaupun setelah itu dikasih zakat fitrah orang banyak, tidak ada kewajiban. Kenapa? Sudah lewat lalu waktu wajibnya itu. Panen tenggelamnya matahari malam itu. Paham? Dari sini, kalau ada janin, ada bayi lahir sebelum tenggelamnya matahari malam id, maka wajib zakat fitrah. Tapi kalau lahirnya setelah tenggelamnya matahari, maka tidak pernah zakat fitrah. Amin. Orang kafir, orang yang kafir masuk Islam sebelum tenggelamnya matahari malam id, maka wajib zakat fitrah. Tapi kalau masuk Islam setelah tenggelamnya matahari malam id, maka tidak terkena wajib zakat fitrah. Barakallahu fiikum. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tinggal? Tahu saya sudah kena semua. Ada yang tinggal? Sudah semua ya? Iya. Ah, yang mau tanyakan tak apa. Tetangga kami ada seorang yang miskin, insya Allah tercatat sebagai orang muslim. Tapi kami tidak pernah mendapati sholat masjid. Allah Allah dari rumah, sholat tak ada. Apakah boleh kami menyerahkan zakat fitrah yang tidak boleh? Hukum asalnya dia adalah muslim. Dia tidak ke masjid bukan berarti dia bukan muslim. Pacar ya, karena mungkin sholat di rumah atau mungkin sholat di masjid yang lain bukan di masjid itu. Dengar ya, mungkin saya bolak balik ke Darul Arqom dan teman lihat di sholat. Lah yang mungkin nih pojok sana itu masjidnya dia, dia kesana hari ini. Sini nggak berat kan? Artinya selagi dia muslim, maka diberi zakat fitrah. Terlihat orang miskin tarik. Siapa tahu dengan zakat pertanian itu kemudian menjadi lunak. Ustaz, bolehkah masjid kita ditulisi menerima dan menyalurkan zakat fitrah dan mal sebagai pengumuman? Agar diketahui bahwa kita juga mengurus zakat. Menurut saya kan, yang jelas secara aturan yang berlaku di tengah-tengah pemerintah diizinkan. Tentu diri saya itu penguasa kita nggak perlu kuasanya luar biasa. Boleh diatur pada siapa? Menurut nah, terlampau menerima zakat mal dan zakat fitrah untuk diberikan kepada yang berhak menerima. Dan ingat ya, harus amanah ambilnya. Kalau zakat mal diberikan kepada 8 golongan semuanya atau salah satunya. Untuk zakat fitrah tidak tercatat. Untuk satu miskin kerana perawat ini kumpulkan semua zakat fitrah yang ada, data orang-orang miskin di data ini ada. Ada, masya Allah. Perlu apa? Ada. Hah? Sendiri. Hah? Data sendiri. Oh, subhanallah. Pelajar, data. Kemudian kasihkan kepada mereka semua zakat fitrah Anda. Sekarang total semua yang ada 20 orang miskin. Masya Allah. Antum dapat 2 ton. 2 ton. Satu orang berapa? Hah? Hah? Sekintal, ya udah sekintal, selesai. Nah, kok cuma 5 orang? Kita mendapatkan 5 ton. Satu ton. Kok cuma 1 orang? Kita mendapatkan 1 ton atau 5 ton? 5 ton. Bleng. Boleh. Dan itu yang baik untuk membahagiakan orang-orang itu sendiri. Karena Idul Fitri itu jatahnya atau miskin berbahagia. Saatnya mereka berbahagia, bersenang-senang, makan, dapat makanan yang banyak, dapat macamnya, dapat dari zakat fitrah, dari zakat fitrah, misalnya, sehingga mereka sangat berbahagia pada hari itu, ikut merasakan kebahagiaan, sebagaimana muslim yang lain merasakan kebahagiaan. Jangan kita rong. Satu kintal saja yang 4,9 ton masuk kas masjid berapa dah? Hati-hati sampai ya orang harta jangan terbiskin musibah ya. Gitu ya, diambil silakan tapi yang mana? Ada apa? Masih ada waktu 10 menit. Emas yang digadaikan itu termasuk apa namanya harta kita yang meriah yang kita hanya utang gitu, jaminan utangnya kita. Kalau itu sama dengan nominal yang kita utang, kalau itu sudah utang. Nah, masuk insya Allah. Kalau kita uangnya banyak apa juga gade? Uangnya gadekan barang kan? Gak ada uang, gak ada hartanya gitu. Bagaimana mungkin punya bisnis apa gitu? Banyak deh. Nah, kalau kemudian dia uangnya banyak, tapi dia ada apa namanya tender apa begitu digadekan apanya? Yang itu yang dijakati, yang itu sudah untuk utang media, bayar utang. Jika sesuatu yang telah disibukkan dengan sesuatu terkadangkan tidak bisa disibukkan dengan perkara. Boleh. Allah. Nah, ingat 7 menit. Ingat 7 menit. Sudah yang ada lagi yang lainnya, kayaknya jelas saya yakin ada lagi yang lainnya. Gamblang gimana? Saya sakit kan kalau sekolahan dibuat oleh sekolahan, kita tahu sebagian sekolah akan dua berat memenuhi dengan kemampuan, bagaimana akan dikatakan lagi kan? Artinya dari pihak sekolah memenuhi siswanya untuk jaga terang. Ternyata dilupakan uang. Terus uangnya itu dilupakan beras dan sama sekolah. Tidak, dikasihkan langsung ke pendidikan di sekolah. Loh, dikasihkan siapa? Jangan tadi. Pendidikan kepada pendidiknya, kalau sebagian ada pendidiknya tak mampu diberikan. Tapi pendidikan kepada pendidikan. Jadi sunat. Yang di sana. Iya, zakat lagi. Yang itu sudah kalau di dunia nasional kalau ke zakat lagi dan berbas. Atau sebaliknya, di Bogor siswa diwajibkan zakat fitrah disetorkan kepada pihak sekolah. Tapi oleh pihak sekolah zakat fitrahnya untuk kas sekolah. Ayo, tak boleh lah. Kalau nanti seperti itu, daripada itu sama sekolah, ya sudah dikasih aja. Itu untuk sokok. Nah, saya katakan dari kami bisa main-main pada musim. Allah. Gitu ya. Nah, jadi sekolah bisa mengelola ya kan, tetapi harus diserahkan kepada yang berhak untuk menerima. Itu baru kejadian korban. Nah, sekolah ingin berkorban. Satu siswa 10.000 patungan kambing. Ya bukan dengan korban ini juga menjadi patungan untuk makan-makan kambing namanya itu. Satu kambing itu untuk satu orang dan keluarga. Tidak boleh bersyarikat pada satu ekor kambing. Yang boleh bersyarikat pada sapi dan unta itu pun untuk 7 orang plus keluarganya masing-masing. Siswanya 100 Satu orang 10.000, ketemunya berapa? 1.000.000 untuk beli satu ekor kambing korban sekolahan bulan. Tak korban jadi seturunan makan-makan kambing dipasangkan dengan hari raya Idul Adha. Bukan lomo, misalnya yang lainnya pada makan kambing ini kok tidak? Tapi ya tidak dapat pahala iya, tidak dapat pahala iya. Tidak ada syariat pada kambing. Nah, terus yang lain. Apa sudah? Tidak, harta yang kita hasilkan dari sewa segala macam itu digabungkan dengan harta uang yang kita miliki. Tahu? Hasil sewa rumah, sewa sawah, rental mobil segala macam uang yang kita miliki gabung dengan apa yang sudah ada. Bukan ketika itu. Bukan ketika itu. Lain pembahasan yang sudah dapat dan takut ya. Kalau misalkan dimasukkan digabungkan dengan nisab yang sebelumnya. Kabur, kabur, kabur. Terus, nunggu. Gimana, Pak? Kalau tahajudnya ya benar kan tahajud yang mulai terawihkan setengah terawihnya diakhirkan tahajud bareng-bareng kawalan tidak masalah. Kalau sholat tasbihnya itu secara riwayat diperbincangkan oleh ulama. Jadi secara pribadi saya mencontoh pada pendapat yang membaikkan riwayat itu, yang membaikkan ulama besar pada masanya. Kalaupun dia menghasankan riwayat tadi, maka mengamalkannya harus sesuai dengan lafaz itu. Tidak ada penetapan waktu tertentu, tidak ada jam-jam tertentu, tidak ada mati lampu, tidak ada yang lain-lain. Sholat tasbih saja. Itu saja. Sekarang ini pengalaman ya. Tasbih itu untuk ikuran. Yang ada, dengan 21, 23, 25, 27, 29, tasbih. Jamnya jam 12 persis. Mari lampunya dimatikan. Setelah tasbih, setelah itu doa bersama sambil bengong-bengong, saya nangis-nangis itu, saya maksa aku. Ya Allah, ya Allah, aku lihat ya Allah, ya Allah. Ya mau mendramatisir suasana supaya lebih syahdu. Tapi malah ada tutupnya. Yang kayak gini-gini yang membuat salat tasbih itu tiga. Kalau salat tasbih ada pendapat ulama yang membolehkan karena memasangkan riwayat. Tapi yang keempat bahasa baik belum. Jadi itu dah jadi aja. Terakhir tidak kenal nih. Wallahu a'lam bishawab. Saya dari Jogja. Alhamdulillah.